Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Kita masih pada bab bayan, ya, babu bayani syai'in min anwa'i sihir. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Ahmad, haddathana Muhammad ibn Ja'far, qala haddathana Auf an Hayyan ibn al-Ala, قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض wal jibtu qala al hasan rannatu syaitan isnaduhu jayyid wa li abi daud wan nasai wa ibni hab wa ibni hibban fi sahihihi al musnadu minhu. Baik, kita sudah masuk pada penerangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala tentang beberapa nama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam riwayat yang beliau bawakan di sini. Baik. Kita masuk melanjutkan keterangan ini. Qala hafizahullah yukhattu bil ardi. Ya. Dalam keterangan auf ya wa tarku al khattu yukhattu bil ardi yukhattu bil ardi yakhattuhu ramalun wa yad'una bihi ilmal ghaib ya. Apa yang dibuat oleh tukang ramal dari garis yang dia buat, yang mereka buat di atas tanah, dan dengan garis tersebut mereka mendaku mengetahui perkara gaib. Ya, mendaku mengetahui perkara gaib. Al-jibtu rannatu syaitan. Al-jibt wal-jibtu qala al-hasan rannatu syaitan. Hada tafsirun lil-jibti bibadi afrodihi. Ini adalah ya, keterangan untuk jibt. Ya. Namun yang dimaukan apa namanya sebagiannya ya ronnatu syaitan ya, diterangkan di sini warronna. Apa itu ronna? As-saut, suara. Wa yadkhulu fihi, dan masuk ke dalam ya, makna ini kullu aswatil malahi, semua suara-suara yang dihasilkan atau didapatkan dari alat-alat musik ya, alat musik banyak ya, macam-macam namanya, bentuknya juga macam-macam. ada yang dipetik, ada yang ditiup, ada yang dipukul, ada yang dipencet, macam-macam. Semuanya mengeluarkan suara. Dan ketika dipadukan antara satu dengan yang lainnya, ya membuat kepala itu geleng-geleng, ya manduk-manduk, manggut-manggut. Ya ronatu syaitan. Wa adhafahu ila syaitan li'annahu yad'u ilaihi, dan disandarkan kepada syaitan karena syaitanlah yang menyeru, mengajak. Ya. Agar mendengarkannya, agar melakukannya. Ya. Taib wa wali Abi Dawud ilal akhir, wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-musnad minhu, ay anna haula'i rawawul haditha, bahwa mereka-mereka yang disebutkan tadi telah meriwayatkan hadis ini, waktu suru alal marfu'i minhu, dan mereka mencukupkan hanya pada apa yang marfu' saja. Ya, walam yadkuru tafsiru auf, dan tidak menyebutkan tafsirannya auf. Baik. Jadi kita sedang pada bab ya, satu macam dari macam sihir ya. Munasabatul hadis lil bab. Apa kecocokan hadis dengan bab ini? Ya, hadis yang menyatakan innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Apa kecocokannya dengan bab ini? Bayanu annal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti alladhi huwa sihru al munafi lit tauhid. Ya. Dalam hadis ini ada penerangan bahwa iyafah, at-tarq, dan tiyarah ya, termasuk dari jibet, yang itu adalah sihir. Ya, jibet yang itu adalah sihir ya, yang menafikan, meniadakan tauhid. Ya. Apa iyafah? Iyafah? Ridho? Apa itu iyafah? Iyafah? Iyafah? Fari? Katanya iyafah itu termasuk dari jibet. Termasuk dari perihal sihir. Ya. Hah? Apa? Mengusir? Mengusir atau bahasa kita ngusah gitu, ngusah manuk, ngusir manuk agar burung itu terbang, ya, terbang ke kanan atau ke kiri atau ke depan sana. Ya. Nanti apa yang dilakukan oleh burung itu, misalnya kalau ke kanan akan diyakini, ah ini pertanda baik. Kalau burungnya terbang ke kiri akan diyakini, aduh, pertanda buruk. Ya. Kalau terbangnya ke depan, enggak ada kepastian, aduh, baik atau buruk. Ngulangi lagi, dipanggil lagi burung itu, tangkap maksudnya, usir lagi misalnya. Ya, tasya'um ataupun tafa'ul. meramal baik atau meramal jelek dengan burung ataupun yang lainnya. Ya, tidak hanya burung ya, yang lainnya juga. Bila orang menginginkan untuk diyakini seperti itu, ya termasuk dari bab ini. Watork al-khatu yukhatu bil ardi, garis yang digariskan di atas tanah. Ya. Ada maksud dan tujuan tertentu dengan dibuatnya garis ini. Ya, mungkin gambaran yang seperti ini masing-masing daerah itu lain. Ya. Ini ada yang melihat telapak tangan, itu kan? Coba lihat telapak tangannya. Wah, miring ke kanan semuanya misalnya. Wah, ini sebentar lagi kayaknya, bukan kayaknya, sebentar lagi dalam tahun ini kamu mau mati. Diramalkan begitu. Wah, kamu tidak akan pernah menjadi orang kaya. Usaha apapun kamu pasti bangkrut. Misalnya, diramalkan dengan seperti itu. Ya. Kan banyak orang pada hari ini membuat sensasi, membuat sesuatu yang aneh. Ya, biar diakui keanehan itu. Ya. Dan pada zaman sekarang ini ya mudah ya, untuk mempromosikan ya, apa yang aneh-aneh ini ya. Diunggah dalam media-media. Detik ini diunggah, detik berikutnya langsung ditonton, dilihat oleh orang yang mungkin ada di luar angkasa sana. Di negara lain melihat keanehan itu. Ya, tidak sedikit dari orang yang mengikuti keanehan-keanehan itu. Ya, kalau mau dikumpulkan ya sangat banyak. Metode dukun satu dengan yang lain itu ya beda-beda. Ya. Cara mereka untuk menarik pasien istilahnya itu macam-macam. Beraneka ragam modelnya. Ya, ada yang begini, ada yang begitu. Ya, persyaratan yang diberikan oleh mereka pun macam-macam. Ya, ada yang harus berpuasa, ada yang harus sholat malam, ada yang harus menyembelih pitik cemani. Ya, ada yang ini, ada yang itu. Ada yang harus ngambil ya, kain kafan yang sudah di pakai oleh orang yang sudah mati. Cara mengambilnya pun harus dengan mulut misalnya, jangan dengan tangan. Macam-macam persyaratan-persyaratan ya para dukun. Baik. Kembali ke masalah at-tarq ya. Al-khatu yukhatu bil ard. Ya. Ma yustafadu min hadits, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadits ini? Di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan 4 faedah. Yang pertama, tahrimu di'ai ilmil ghaib di annahu yunafit tauhid. Haramnya mengaku-ngaku tahu perkara ghaib. Mengaku-ngaku tahu perkara ghaib, karena itu adalah termasuk dari yang menafikan, meniadakan tauhid. Ya. Menghancurkan tauhid. Tahrimu tiaroh. Ya, haramnya tiaroh. Menganggap sial dengan burung ataupun yang lainnya, ya, baik dengan suaranya ataupun dengan pergerakannya. Li'annaha tunafi tauhid au kamalahu, karena hal itu bisa menafikan tauhid atau menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid. Yang ketiga, tahrimul malahi bi anwa'iha, haramnya alat-alat musik, ya, segala alat-alat musik. Li'anna tunafi ta'atallahi wa kamala tauhidihi, karena hal itu menafikan, meniadakan ketaatan kepada Allah dan juga meniadakan kesempurnaan tauhid. Ya. Ya. Ketika seorang memakainya, memainkannya, ya, disitulah terjadi penafian ketaatan kepada Allah dan penafian terhadap kesempurnaan tauhid. Annal malahiya bi anwa'iha minal aghani wal mazamir wa sa'iri alatil lahwi min rannati syaitan alladhi sya'nuhu kulluhu ashaddu an sabilillah. Bahwa ya, semua alat-alat musik yang dipakai untuk mengiringi nyanyian-nyanyian ataupun ya, diperoleh suara dari alat musik itu seperti mungkin seruling dan yang lainnya, dan berbagai macam alat-alat musik yang ketika misalnya dipukul mengeluarkan suara yang bagus, ya. Nunggu antrian mandi tretekan pukul-pukul ember, ya. Satu mukul ember, satu mukul panci sehingga terdengar, ya, seperti orang lagi konser, ya, termasuk dari bab ini. Membuat seruling dari paralon bekas misalnya, ya, yang semacam. Membuat kendang, ya, paralon-paralon dipotongin misalnya, atau paralon pendek. Nah, daripada nganggur ditutup ini sambil nunggu mandi, sambil melamun, tabuhan, ya, ditabu, ya, ngamen. Jangan, ya, jangan dilakukan lagi. Alat-alat musik, ya, segala macam modelnya, bentuknya, yang dengannya diperoleh suara, ya, yang bisa membuat kepala geleng-geleng, dinikmati, itu, ya, termasuk dari hal yang dilarang. Menghalangi seseorang dari jalan Allah akan melalaikan seseorang dari jalan Allah. Ya. Walaupun jelek hasil tabuannya, hasil pukulan dia, hasil petikan dia, walaupun jelek, tapi kan niat dia memang untuk memainkan alat-alat itu. Ya. Baik, intabihu. Ya. Perhatikanlah masalah ini. Jangan sampai juga itu tangga naik yang berupa besi, ya, ditabui juga. Lemari-lemari, loker-loker terbuat dari plat, ya, dipukuli juga, menjadikan suaranya terdengar indah. Ya, satu pukul tiang, satu pukul ember, satu pukul loker, ya, satu pukul piring, gelas. Ya. Satunya nyanyi, ya wis lengkap. Ronatu syaiton, suara syaiton. Baik, kita lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Baik, sebelum masuk ke keterangan ini, keterangan riwayat ini, ada yang terlupakan dari faedah. tentang zajrut tair atau al-iyafah di sini. Iyafah atau zajrut tair ya, mengusir burung atau menghardik burung agar terbang begitu. Ada beberapa model, ada beberapa tujuan. Terkadang seseorang itu dengan mengusir burung tersebut bertujuan untuk berburu. Ya. Kalau di tempat kita namanya apa? Burung yang bisa untuk berburu. Burung elang kali ya. Atau burung dara. Ya. Ya bisa ya. Tentunya dilatih. Ya. Kalau diusirnya burung ini dengan maksud untuk berburu tadi, ya, sebagaimana dikatakan oleh mereka ahlul ilmi dalam bab as-soid, bab tentang masalah buruan, ya, maka mengajarkan burung ya untuk melakukan penerbangan mencari buruan, ya maka yang seperti ini tidak masuk pada bab ini, ya, bab yang dilarang atau bab yang termasuk dari sihir. Ya. Adapun yang dimaksudkan dalam bab ini, ya, mengusir burung, menghardik burung, litasya'um awit tafa'ul. Ya. Ya, untuk ya, meramal atau memprediksikan adanya kesialan, ya, ataupun keberuntungan. Ya. Sehingga sebagai gambaran apabila burung ini terbang, kemudian terbangnya ke arah kiri, sebagai contoh, tasya'ama, maka dia akan meyakini ya bakal terjadi kesialan. Apabila burung itu terbang ke arah kanan, ia akan memiliki keyakinan akan mendapatkan keberuntungan. Dan jika burung ini terbang ke arah depan sana, dia tawakuf. Ya. Tidak bisa menentukan apakah keberuntungan yang akan didapatkan ataukah keburukan. Ya. Sehingga dengannya bisa jadi, dia tidak jadi misalnya safar, melanjutkan kegiatan dia. Atau bisa jadi dia akan mengulangi kembali. agar lebih tenteram misalnya. Nah, inilah yang termasuk dari pembahasan al-jibat, yang dia itu adalah termasuk dari jenis sihir. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mempelajari satu cabang dari cabang ilmu perbintangan, ya. Ilmu perbintangan bukan mempelajari tata letak bintang ini letaknya di situ, ini di situ, ini di situ, bukan, tapi ilmu perbintangan yang dia maksud, yang dia pelajari bertujuan untuk ya, meramal lah istilahnya. Faqodiktabasa, maka sungguh dia telah mempelajari ya satu cabang ya dari sihir. Zada mazada, ya. Semakin bertambah pembelajaran dia terhadap ya, bintang-bintang tersebut, ya, maka semakin bertambah pula pembelajaran dia terhadap ilmu sihir. Ya, semakin banyak dosanya. Semakin dia mempelajarinya, ya semakin besar dosanya. Tambah terus dosanya. Ya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, man iqtabasa man ta'allama, barang siapa yang ta'allama mempelajari syu'bah ta'ifah wa qit'ah, ya, sepotong ya, sepotong sebagian syu'bah minas sihir al-ma'lum tahrimuhu, ya. Ya. Maka dia telah mempelajari syu'bah minas sihir, yaitu satu bagian ilmu sihir di mana ini adalah perkara yang sudah maklum akan haramnya hal tersebut. Ya. Zada mazada, yakni kullama zada min ilmin nujum zada lahu minal ithmi mithlu ithmi sahir. Artinya setiap kali bertambah dari pembelajaran dia terhadap ilmu nujum, bertambah pula untuknya dosa seperti dosanya tukang sihir. Atau zada minaktibasi syu'abi sihri mitla ma zada minaktibasi ilmin nujum. Ya. Bertambah. Ya. Ketika seorang mempelajari ilmu sihir tersebut. Ya. Semisal bertambahnya dia dalam mempelajari ilmu an-nujum. Ya, jadi setiap kali dia memperdalam pembelajaran dia terhadap ilmu nujum, nah, berarti semakin dalam pula pembelajaran dia terhadap ilmu sihir. Dosanya semakin banyak. Ya. Sama artinya dia mempelajari ilmu sihir. Baik. Al-makna al-ijmali lil hadis, kita lihat makna secara umum terhadap hadis ini. Yuhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis khabaron ma'nahu an-nahyu wa tahdhiru anna man ta'allama syai'an minat tanjim faqad ta'allama syai'an minas sihril muharram. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengkhabarkan pada hadis ini dengan khabar yang maknanya adalah larangan dan juga peringatan, yaitu barang siapa yang mempelajari sepotong atau sesuatu dari ilmu nujum, maka sungguh berarti dia juga ketika itu sedang mempelajari sepotong sebagian ilmu sihir yang itu telah diharamkan. Wa kullama zada ta'allumuhu at-tanjima zada ta'allumuhu as-sihra. Setiap kali dia menambah, bertambah pembelajaran dia terhadap ilmu nujum, bertambah pula pembelajaran dia terhadap ilmu sihir. Wadhalika li'anna tanjima tahakkumun alal ghaib. Dikarenakan urusan ilmu nujum adalah pada akhirnya adalah tahakkum alal ghaib. Menghukumi urusan ghaib. Bakal terjadi demikian, bakal terjadi demikian. Bintang itu jatuh ke arah kanan sejauh kira-kira 1 kilo, berarti akan terjadi demikian dan demikian. Begitu. Bihaitsu innal munajjima yuhawilu iktisyafal hawadith al-mustaqbalah allati hiya min ilmil ghaib alladhi istatharahu Allahu bi ilmihi. Di mana ketika itu al-munajjim, orang yang mempelajari ilmu nujum ini, al-munajjim, ia berusaha untuk menerawang, mengungkap kejadian-kejadian yang akan datang. Yang mana ini adalah dari ilmu ghaib yang Allah simpan. Hanya Allah yang mengetahuinya. Tukang ramal atau dukun tidak jauh dari amalan seperti ini. Pada hakikatnya dia sedang mempelajari ilmu sihir. Mendaku, mengetahui perkara ghaib. Baik, munasabat hadithil bab. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbaru fihi anna tanjima naw'un min anwa'i sihir. Mungkin di negeri kita ada istilah tersendiri mungkin. Orang yang dia meramal suatu kejadian namun dengan melihat bintang-bintang. Mungkin di negeri kita namanya lain atau dengan nama, bukan dengan penamaan ini munajjim, tapi dengan nama yang lain. Apapun nama itu, ketika amaliyahnya seperti ini, ya masuk pada bab ini, bab al-munajjim. Jadi antum harus bisa membedakan ya. Kalau antum ingat mungkin yang pernah makan bangku sekolah. Makan bangku sekolah, bangku SD atau bangku SMP atau mungkin SMA atau bangku kuliah, ya mungkin di situ dipelajari tentang tata surya, tentang bintang-bintang. Yang ini namanya bintang ini, yang itu namanya bintang itu. Kalau sekedar mempelajari itu untuk mengetahui itu namanya ini. Kalau bintang itu berarti menunjukkan itu arah misalnya selatan. Kalau bintang yang itu menunjukkan arah utara. Ya, kalau seperti itu ya lain pembahasannya. Yang dimaksud dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan mungkin yang dimaukan adalah yang dengan bintang-bintang tersebut ya, dia meramal ya kejadian-kejadian yang akan datang. Ya. Nah, di antara fungsi bintang ya, yang antum ingat dalam Al-Quran, dalam surah apa itu? Al-Mulk ya. Di antaranya rujumal syayatin ya, walaqad zayyana sama walaqad ha ya. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasawbi. Ya. Allah hiasi. Ya. Langit ini dengan bintang-bintang. Ya. Dan juga di antara fungsi bintang adalah untuk apa? Dijadikan sebagai apa? Ya, penentu arah. Penentu arah. Bintang itu berarti arah misalnya selatan. Bintang ini berarti arah utara. Ya. Adapun perbintangan, ilmu perbintangan yang dilarang adalah yang dijadikan untuk apa? Meramal. Meramal kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di mana tidak ada yang mengetahui perkara yang akan terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca munasabah hadis lil bab anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaro fihi anna tanjima nau'un min anwa'is sihir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada hadis ini bahwa at-tanjim ya adalah satu jenis dari jenis sihir. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil faedahnya pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.